Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alimun raqiba. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab atau risalah kecil yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Beliau sebutkan bahwa Nawaqidul Islam asyarah nawaqid. Sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Yang pertama adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasaid, perantara. Ini perantara syirkiyah. Kemudian yang ketiga adalah malam yukafir al-musyrikin. Seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Maka yang demikian adalah kufur. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang meyakini berakidah bahwa selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah juga termasuk yang membatalkan keislaman seseorang. Kemudian juga kita sudah sebutkan yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bi rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci terhadap sesuatu yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga kekufuran walaupun dia beramal. Kemudian yang keenam kita sudah sebutkan man istaza'a bi syai'in min dinillah, seseorang yang dia itu mengejek, mengolok-olok sesuatu dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan pembatal keislaman yang ketujuh. Demikian juga yang kedelapan insyaAllah. Asabi yang ketujuh adalah as-sihir. Pembatal keislaman berikutnya adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal athfu. Di antara bentuk sihir adalah as-sarf dan athf. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Fa man fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukan sihir atau ridho terhadap sihir tersebut, ya, ini dia setuju terhadap perbuatan sihir tersebut, kafarah, maka itu adalah perbuatan yang kafir. Kemudian beliau menyebutkan dalil, dalil Allah Taala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan tidaklah keduanya, ya ini dua orang malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencoba. Min ahadin, dari seorang pun manusia. Ini tidaklah dua malaikat itu mengajari manusia, ini mengajari sihir. Allah SWT memerintahkan keduanya untuk mengajari sihir sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. Tidaklah keduanya itu mengajari manusia tentang sihir, hatta yaqula, sampai keduanya, kedua malaikat ini mengatakan innama nahnu fitnah, sungguhnya kami adalah fitnah sebagai cobaan untuk kalian. Fala takfur, jangan engkau kafir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan sihir, mengajari sihir, ya, yang bawa kepada ini perbuatan sihir itu adalah kafir. Sebelum kita membahas tentang pembatal keislaman yang ketujuh ini yaitu sihir, kita akan menyebutkan tentang definisi atau ta'rifu sihir. Apa itu sihir itu? Sebagian para ulama definisi tentang sihir ini di antaranya disebutkan di Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, disebutkan di halaman 508. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tauhid bab yang berkaitan tentang masalah sihir ini, jenis-jenis sihir, demikian juga tentang pembahasan menghilangkan sihir dan sebagainya. Sebutkan beliau di sini qala rahimahullahu taala asihir, ya bisa ditulis sihir itu lugatan secara bahasa, sihir secara bahasa itu adalah makhfiya wa latifa. Latifa sababu, sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya, itu namanya sihir. Sesuatu yang tersembunyi itu sihir, tidak tampak dengan jelas, yaitu lembut, demikian juga tersembunyi. Oleh karena itu diberi nama sahur, ya itu adalah akhir dari malam, karena hal-hal yang terjadi di waktu itu tidak kelihatan. Di sahur itu akhir lail diberi nama dengannya, ini suatu yang tersembunyi. Kemudian disebutkan secara syariat, ini sudah selesai tentang masalah secara bahasa, suatu yang tersembunyi dan sangat lembut. Secara syariat, yang istilah agama, fa'inu yang qasim ila qismain, sungguhnya dia terbagi menjadi dua. Ya, jadi sihir itu secara syariat ada dua. Ada dua bentuk. Yang dari pembagian dua bentuk ini bisa kita sebutkan nanti dari ucapan beliau hukumnya. Ya. Karena di situ ada yang dia itu adalah berupa perbuatan syirik, ada yang dia itu berupa perbuatan kejahatan. Di sini beliau menyebutkan secara syariat fa'inu yang qasim ila qismain, terbagi menjadi dua. Jadi sihir itu secara syariat terbagi menjadi dua. Pembagian inilah kemudian nanti kita bisa mengetahui hukum orang yang melakukan perbuatan sihir. Al-awal yang pertama adalah uqab wa ruqab. Jadi secara syariat sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berupa uqab, ikatan-ikatan, buhul-buhul, ya ikatan-ikatan, tali-tali yang diikat-ikat. Waruko, demikian juga bacaan-bacaan. Aikiroat watolasim, bacaan-bacaan, dikir-dikir menurut mereka. Ya, watolasim, mantra-mantra. Yatawasalu biha sahir ila istihdami sayatin, yang menghubungkan tukang sihir ini kepada berguru atau mencari bantuan kepada setan-setan. Bima yurid bihi darar al-mashur, bima yuridu bihi darar al-mashur, yang diinginkan padanya bahayanya orang yang disihir. Jadi bentuk sihir pertama adalah berupa mantra-mantra, demikian juga ikatan-ikatan yang menghubungkan antara tukang sihir ini dengan setan, menjadikan setan sebagai khodimnya, pembantunya. Untuk apa? Untuk membahayakan orang yang disihir. Akan tetapi bentuk bahaya mereka itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarina bihi min hadin ila bismillah. Dan tidaklah mereka bisa membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, walaupun mereka punya tingkat sihir yang sangat kuat, semuanya adalah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk membahayakan manusia, sama sekali tidak mampu membahayakan manusia. Selesai. Ini pembagian yang pertama. Bentuk sihir pertama adalah berupa mantra-mantra ataupun ikatan-ikatan, buhul-buhul, menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Asal yang kedua adalah adawiyah wa aqafir. Jenis sihir yang kedua adalah berupa adawiyah, obat-obat. Wa aqafir, aqafir yaitu obat yang terbuat dari tanam-tanaman, ya entah berupa pil dan sebagainya. Ini berupa obat-obat, pil atau mungkin serbuk dan sebagainya, ya baik dari tanaman atau semisalnya atau bahan kimia. Tersaruh ala badan yang mashur, yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir. Wa aqlihi, demikian juga akalnya. Wa iradatihi, wa mailihi, keinginan dia dan kecondongan dia. Ya, demikian. Ya, demikian. Jadi orang ini akhirnya apa? Terpengaruh dengan obat-obat ini. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara bentuk syirik adalah as-sarfu wal athfu. As-sarfu itu apa? As-sarfu, demikian juga al-athfu, beliau menyebutkan al-athfu, al-ataf itu, yaitu bayja'lun al-insan yan'atifu ala zawjatihi aw imratin ukhra. Seseorang, yakni mereka tukang syirik itu menjadikan seseorang itu menjadi dekat dengan istrinya atau perempuan lain. Ya, jadi ataf ini seperti istilah kita guna-guna atau pelet, seperti itu. Atau yakunu kal bahimah, seakan-akan dia itu seperti apa? Seperti bahimah, seperti binatang. Lakuduhu kama tasya, dibawa kemanapun dia mau, orang yang diguna-guna atau yang dipelet itu. Adapun asarfu, ya, asarfu itu adalah bilaks, kebalikannya. Kebalikan itu tadi, orang menjadi benci terhadap istrinya atau sebaliknya, atau orang lain membenci dia dan sebagainya. Ini demikian. Jadi al-athfu was-sarfu sudah kita ketahui. Al-athfu membuat seorang menjadi suka, as-sarfu kebalikannya, membuat orang itu benci. Dari sini setelah kita sebutkan tadi, jadi pembahasan yang dibawa oleh Syekh Utsaimin bahwa bentuk sihir secara syariat ada dua. Ada yang berupa dia itu ikatan-ikatan ataupun mantra-mantra yang dengannya tukang sihir ini mempunyai hubungan dengan setan-setan sebagai pembantunya, ya, yang bisa membahayakan orang yang disihir. Kemudian jenis yang kedua yang berupa obat-obatan, ya, atau mungkin serbuk-serbuk dan sebagainya dari tanaman atau yang semisalnya yang bisa mempengaruhi akal orang yang disihir dan semisalnya. Maka dari situ bisa kita ketahui hukumnya, ya, hukum dari perbuatan sihir ini. Kemudian beliau menyebutkan fasihru qisman, ya. Maka sihir ini dari pembagian tadi, ya, akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun. Jadi perbuatan sihir ada yang dia itu berupa kesyirikan. Maka kita bisa mengetahui dari apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa di antara pembatal keislaman yang ketujuh itu adalah sihir, adalah masuk dalam bentuk ini. Sihir yang dia itu adalah bentuk kesyirikan, yang dia itu menggunakan syaitan untuk membahayakan orang yang disihir. Sebagaimana Syekh Utsaimin, yang pertama adalah syirk, wa huwal awwal alladhi yakunu bi wasitati asyaitin, yaitu bentuk yang pertama tadi, yang menggunakan bantuan syaitan-syaitan, mantra-mantra, demikian juga ikatan-ikatan puhul-puhul, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq itu, qulaudzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari perempuan-perempuan yang dia itu meniup-niupkan, demikian juga tukang-tukang sihir di 'uqad, ikatan-ikatan puhul-puhul, tali-tali, kemudian ditiup-tiup dengan diberi ludah sedikit dan sebagainya. Ya, ini itu termasuk dari bentuk-bentuk sihir yang dia itu adalah syirik, menggunakan bantuan setan. Ya buduhum mayataqarrabu ilaihim, menyembah setan. Karena ingin mempergunakan setan, maka dia apa? Maka dia mau untuk sebagai apa? Pembantunya. Terjadi timbal balik, menyembah setan itu, mendekatkan diri kepada setan. Mungkin dengan mengaji Al-Qur'an atau menginjak Al-Qur'an, tidak sholat, demikian juga meletakkan darah haid di Al-Qur'an, mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian perbuatan tukang-tukang sihir untuk mendapatkan keridhaan setan yang dia itu kafir. Beribadah kepada setan, mendekatkan diri dengan setan, menyembelih, ya, ayam-ayam, entah ayam cemani atau ayam-ayam yang lain, binatang-binatang ternak dan sebagainya untuk dekat dengan setan supaya setan membantu dia. Demikian keadaan tukang sihir. Padahal jauh dari agama Islam, tidak ada di situ bekas-bekas sujud pada diri mereka itu. Ditemukan di luar rumah mereka itu, ya, proverbik Al-Quran, demikian juga mencampur Al-Quran dengan darah haid dan sebagainya, diletakkan di kamar mandi. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan liyusal litahum alal mashur, untuk mampu menguasai setan, mendekatkan diri kepada setan sehingga setan bisa dia kuasai. sebenarnya dialah yang dikuasai oleh syaitan terhadap orang yang disihir. Ini bentuk sihir yang pertama, yaitu bentuk kesyirikan. Kemudian sihir yang kedua, ya, dari pembagian yang kedua tadi juga dari situ bisa diketahui juga hukum sihir sendiri. Hukum sihir yang kedua adalah apa? Udwan, yaitu kejahatan, permusuhan. Yaitu apa? Wawasani, yaitu jenis yang kedua. Tadi yang berupa obat-obatan tadi atau semisal itu. Bukan yang berupa mantra-mantra atau bacaan-bacaan atau tali-tali yang diikat-ikat yang ditiupkan dengan bantuan setan itu. Ini bentuk yang kedua, ya. Yang di itu adalah hukumnya adalah udwan, berupa kejahatan. Alladzi yakunu biwasitati al-adawiyah wal faqir, yaitu dengan menggunakan perantara obat-obatan ataupun bel-bel atau serbuk-serbuk yang dari tumbuh-tumbuhan. Wanah ya, dan yang semisalnya. Maka jenis ini tidak kafir, ya. Ya, ini perbuatan kemaksiatan. Dari situ berarti perbuatan kemaksiatan tergantung. Kalau kemudian dia dengan perbuatan itu membunuh orang, dikasih obat, akhirnya orang semakin lemah, akhirnya dia mati, ya kemudian kalau ketahuan dikisos hukumannya, dibunuh juga, kan demikian. Kalau tidak menggunakan cara-cara setan dan sebagainya, cuma bentuk dia itu bentuk, yakni menghabisi orang, membunuh orang, berarti masuk dalam perbuatan kejahatan, dosa besar, demikian. Maka demikian disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Dari pembagian tadi sebutkan saudara kita, ya. Dari situ setelah kita ketahui bentuk sihir ada dua, kemudian hukumnya ada dua, ya. Sekarang apakah kafir atau tidak? Ya, beliau juga menyebutkan di sini. Beliau mengatakan setelah itu, wabihah dan taksim, dengan pembagian kita sebutkan tadi, dari situ memang kita jelas bisa mengetahui, ya, jenis dari sihir itu. Alati dakar nahu, yang kami sebutkan latawa salubihi ila mas'alati muhimah, kita sampai kepada permasalahan yang penting, yaitu apa? Wa yuhal yukfar as-sahir aw la yukfar, apakah tukang sihir itu dikafirkan atau tidak? Dari sini kita bisa membagi. Kalau dapati seorang tukang sihir, bagaimana kita boleh enggak sholat di belakang dia? Dari situ kita juga harus perhatikan tukang sihirnya bagaimana, ya. Kalau kemudian, ya, tukang sihirnya adalah berupa meminta bantuan kepada syaitan, dan itu banyak sekali, kebanyakan adalah seperti itu. Kalau dikatakan tukang sihir, itu tukang sihir yang berhubungan dengan syaitan, maka kafir. Demikian beliau menunjukkan, ya, di halaman 509. Famankana saharahu biwasitati syayatin, kalau dia mensihirnya itu dengan perantaraan syaitan, fa'innahu yukfar, sungguhnya dia dikafirkan. Jelas, selesai. Ya, demikian sebagaimana ayat tadi disebutkan. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah tadi. Inama nahnu fitnatun fala takfur, semuanya kami sebagai fitnah, jangan engkau kafir. Kalau kemudian belajarnya berarti apa? Belajari dan masyir dengannya berarti kafir. Kemudian jenis yang kedua, maka nasaru bil adawiyah, kalau kemudian masyirnya dengan obat-obatan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat, fala ikfar, akan tapi maka demikian ini tidak kafir. Oleh karena itu baru asyan muqtadian, maka dia itu seperti orang yang bermaksiat, demikian juga membahayakan orang lain. Adapun orang yang dia itu bentuk yang pertama tadi menggunakan syaitan, ya, maka dia telah murtad dari agama Islam. Hukumnya bagaimana? Dibunuh orang yang murtad. Adapun yang tadi menggunakan obat-obatan, maka seperti ini diserang pada hakim. Kalau kemudian ketahuan dia telah membunuh manusia dengan perbuatan sihir dia itu, dengan obat-obatan itu, maka ya dia dibalas dengan kisos, dibunuh juga. Demikian juga kalau membuat kerusakan di muka bumi, maka demikian juga untuk hakim atau pemerintah yang dia itu memutuskan. Jadi demikian. Ini definisi dari sihir. Demikian juga jenis-jenisnya, demikian juga hukumnya. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang dalil tentang kekafiran orang yang melakukan perbuatan sihir. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat untuk mengajari sihir. Sebagian orang bertanya, bagaimana mungkin malaikat yang dia itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat, ya, La ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaqaluna ma'amarun. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan mereka padanya. Wa yaqaluna ma'amarun, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal demikian adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita perhatikan bagaimana Allah memerintahkan kepada malaikat, demikian juga iblis waktu itu untuk sujud kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu ila iblis. Ketika kami perintahkan, kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Sebagaimana kita ketahui, sujud tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Demikian juga di sini Allah SWT memerintahkan kepada dua malaikat ini untuk mengajari manusia perbuatan sihir. Sebutkan di tafsir Taisir Karim Rahman yang terus saya terman masak di Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, wataba umatatul syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan atau yang diajarkan oleh syaitan di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan itulah yang kafir. Yu'alimuna an-nasa sihra, mereka, yakni syaitan itu mengajari manusia sihir. Ini, yakni syaitan mengajari manusia sihir. Demikian juga wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Demikian juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di negeri Babil. Negeri Babil sebenarnya Syekh Al-Darman Sa'di rahimahullah taala bi ardi Babil min ardil Iraq, di negeri Babil, di negeri Irak. Jadi Babil itu ada di Irak. Mula'alam ada yang mengatakan Babilonia dan sebagainya. Yang penting di sini adalah Babil yang ada di negeri Irak. Anzala alaihima as-sihr imtihanan. Diturunkan kepada dua malaikat ini sihir, ya, imtihanan sebagai ujian, waqtilan sebagai balak min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, kepada hamba-hambanya. Fayu'alimanihim as-sihr. Maka kedua malaikat ini mengajari manusia sihir. Jadi setan mengajari sihir, demikian juga dua malaikat ini mengajari sihir. Kok bisa malaikat mengajari sihir? Ya itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat, demikian juga kepada iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil? Siapa namanya? Harut wa Marut. Dua malaikat ini namanya Harut wa Marut. Wa may yu'allimani min ahadin, tidaklah dua malaikat ini mengajari seorang pun dari manusia, hatta yaqula, sampai keduanya peringatkan. Inna ma nahnu fitnah, kami ini cobaan saja untuk kalian. Fala takfur, jangan engkau kafir. Berarti menunjukkan yang mengajari sihir itu adalah kafir. Ini dalil yang menunjukkan jelas bahwa perbuatan sihir itu adalah kafir. Demikian juga di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa ketika kerajaan Nabi Sulaiman, waktu itu Nabi Sulaiman dia menguburkan, sebuah Ibnu Katsir menguburkan buku, ya, yang buku itu ada ajaran-ajaran setan di situ. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dibongkar buku itu dan mereka mengatakan, ini buku ini adalah buku yang benar. Akhirnya mereka mempelajari sihir tersebut, kemudian diajarkan kepada manusia. Demikian disebutkan di tafsir beliau rahimahullah taala. Jadi di sini menunjukkan bahwa perbuatan sihir itu adalah perbuatan kekafiran yang dia menggunakan bantuan syaitan ketika mensihir. Kemudian disebutkan oleh para ulama juga jenis-jenis sihir yang lain. Ada juga dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna minal bayan nasih rasuhnya, dari penjelasan itu termasuk sihir. Maka dari situ para ulama menyebutkan bahwa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini maknanya adalah ucapan yang pandai orang membuatnya, demikian juga ya istilah kita bersilat lidah dan sebagainya, menyampaikan ucapan dengan fasih, dengan gamblang, dengan bagus, itu bisa mempengaruhi seseorang. Sebagaimana mungkin kita ya kadang perhatikan seseorang asalnya tidak ingin membeli barang tersebut, tetapi penjualnya itu pandai ngomong, menyebutkan bahwa barang ini bagus dan sebagainya, maka dia terpengaruh dengan ucapan orang yang menjual itu. Demikian juga mungkin kita mendengarkan ucapan seseorang, pandai dia berbicara tentang masalah agama, menyebutkan dalil-dalil atau bukti-bukti yang sebenarnya itu adalah palsu, membuat orang yang mendengarnya itu menjadi terpengaruh. Maka ini juga Nabi menyebutkan inna minal bayan lasiho, sungguhnya dari penjelasan itu adalah sebagian termasuk dari sihir. Maka mereka menyebutkan para ulama ya tentang jenis-jenis sihir. Disebutkan dalam bab yang ke-24 di bab bayan syai' min anwa'i sihir, penjelasan tentang sedikit atau sesuatu dari jenis-jenis sihir. Disebutkan di situ bentuk-bentuk sihir. Sebagian menyebutkan ada 5 macam. Yang pertama sihir firaq, sihir yang bisa memisahkan seseorang, sebagaimana tadi disebutkan asrafu, memisahkan seseorang dari apa? Dari keluarganya, yang asalnya saling mencintai menjadi tidak mencintai. Kemudian jenis yang kedua mahabbah atau atfu tadi, ya, yang asalnya seseorang tidak suka menjadi suka, yang kita kenal dengan guna-guna, demikian juga pelet atau semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah khayal nadhari, bentuk sihir yang berupa apa? Menghayalkan secara pandangan, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yukhayalu ilaihi min sihrihim anha tas'a, dihayalkan kepada mereka, pada waktu itu disebutkan kepada Nabi Musa, anha tas'a, bahwa sesungguhnya ular itu bisa berjalan. Yang asal itu adalah tali-tali, seakan-akan berjalan. Yukhayyalu ilaihim anha tas'a, ini dihayalkan pada manusia bahwa tali-tali itu bisa berjalan. Itu secara pandangan demikian. Ini sihir yang berupa apa? Pandangan. Kadang-kadang juga hipnotis dan sebagainya mereka menyebutkan. Kemudian yang keempat bentuk sihir adalah menjadi orang itu majnun, menjadi gila. Sebutkan bahwa syaitan yaktisu ala irq mukh, syaitan itu memukul atau mencegat atau memutuskan urat yang ada di otak sehingga orang itu menjadi gila. Sebenarnya menyebutkan seperti itu bentuk sihir, yakni syaitan, ya, dan semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa orang itu menjadi gila. Dengan apa? Dengan menutup atau mungkin mematikan atau memotong jalur yang menuju ke otak, demikian Allah musta'an. Dan semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun kuatnya sihir, kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa. Kemudian yang kelima adalah marad, sakit, ya. Sampai tabib, yakni dokter, tidak mengetahui apa yang dia miliki dari penyakit itu. Demikian. Seperti santet, ya, disantet dan sebagainya, dan bantuan-bantuan setan itu tadi. Ini di urat atau irq, urat dari orang yang disantet itu, ya, dipotong atau disakiti dan semisalnya, sehingga apa, badannya menjadi sakit. Ini bentuk-bentuk dari sihir. Setelah kita sebutkan tadi definisi, demikian juga hukumnya, demikian juga apakah dia itu kafir atau tidak, kemudian disebutkan para ulama juga di antara cara untuk menyembuhkan perbuatan sihir ini. Disebutkan di kitab Tauhid, juga disebutkan di sini beberapa permasalahan masalah itu. Bab majah fi nusroh, ya, beliau menyebutkan bab itu tentang nusroh. Nusroh itu adalah disebutkan di dalam Qaul Mufid, hilul sihir anil maskhur. Nusroh itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Paham? Ya, menghilangkan sihir atau orang yang disihir itu bagaimana dia sembuh. Panjang lebar di sini sebutkan, kita sebutkan kesimpulannya saja, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena sebagian kita memperhatikan ada orang dia itu disihir, kemudian dia mendatangi tukang sihir yang lain. Kemudian apa? Kemudian tukang sihir itu ya lebih kuat dengan syarat yang lain, dia menggunakan bantuan setan juga, mengusir setan yang masuk di dalam orang yang disihir itu. Allah musta'an. Jadi menghilangkan sihir dengan sihir yang lain, maka ini adalah perbuatan dosa besar. Bahkan bisa keluar dari agama Islam. Ya, berhati-hati yang demikian. Orang yang mendatangi tukang sihir tinggal cuma mendatangi saja, bukan untuk maksud yakni syariat yang disyariatkan untuk membongkar sihir dia umpamanya, atau untuk yakni menunjukkan kejelekan dia umpamanya. Ini datang dia kepada tukang sihir seperti ini, sekedar datang saja tidak terima sholatnya 40 hari. Kalau membenarkan, ya Nabi menyebutkan bahwa orang ini keluar dari agama Islam. Ya, ini berlepas diri dari Nabi SAW. Nabi SAW berlepas diri dari dia. Sebagaimana Ibnu Qayyim tentang An-Nusrah, khilu sihir anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Wahya nau'an, yaitu dua jenis. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ditukar kena sihir? Kalau kita tidak boleh untuk melakukan itu, lalu bagaimana? Maka di sini semua oleh Ibnu Qayyim di situ ada dua jenis. Mengobati orang yang disihir. Ahaduhuma, yang pertama, khilu bisihrin misri, menghilangkan sihir itu dengan sihir semisal, yang mendatangkan tukang sihir yang lain yang dianggap lebih kuat. Akhirnya tukang sihir ini mendatangkan jin atau setan masuk kepada tubuh orang yang disihir itu sehingga keluar. Kalah sihir yang pertama itu. Walladzi min amali syaitan, inilah dari amalan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaul hasan, dari sini digiring ucapan Hasan Al-Basri, sebagaimana dalam kitab tauhid dengan sanad yang benar, yang sahih. Demikian. Fayataqarabu an-nashir wal muntashir ila syaitan. Maka mendekatan diri, ya, orang yang ini tukang sihir kedua ini yang ingin menghilangkan sihir atau setan yang di tubuh orang yang disihir itu, demikian juga muntasir orang yang minta, orang yang minta untuk dihilangkan sihir di dalam orang yang kena sihir itu ialah setan. Keduanya sama-sama mendatangi setan. Bima yuhib, dengan apa yang yuhab, disukai oleh setan itu. Wayubtulu amalhu anil maskur, maka hilang, ya, amalan setan itu dari orang yang sihir, tapi menggunakan bantuan apa? Sihir. Ya, maka sepertinya adalah haram, tidak boleh. Itu ada perbuatan syirik, bahkan bisa membawa kepada bentuk kafiran. Tidak boleh. Karena dia yakni mendapatkan siksaan seperti itu atau ujian seperti itu, akhirnya dia menjadi kafir, naudzubillah. Sebagian orang demikian, kehilangan monton ya, kemudian dia mendatangi araf atau kuhan, mendatangi dukun. Dukun ini sebagaimana kita ketahui tidaklah dia mendapati kecuali dengan bantuan syaitan. Menginjak-injak Al-Qur'an, meletakkan Al-Qur'an dengan darah dan sebagainya sehingga dia menyembuhkan dengan syaitan. Kemudian menyuruh orang yang kecurian motor itu atau yang lainnya melihat kepada mungkin air atau apa, ya, tanpa orang yang mencuri. Dan semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini dosa besar, bisa keluar dari agama Islam. Ini demikian. Ini sobat dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Cari-cari jalan-jalan yang disyariatkan, entah dengan bantuan ini orang-orang yang punya wewenang dan sebagainya, ya, atau mencari sebab, ya, sehingga bisa diketahui. Atau kalau tidak, ya sudah, itu coba dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian karena hal seperti itu, demikian juga sakit dan sebagainya, dia menjadi orang yang kafir. Nauzubillah. Demikian juga ini orang yang disihir. Diusahakan dengan jalan disyariatkan. Di antaranya bukan di sini, wasani jenis yang kedua menghilangkan sihir adalah an-nushrah bil ruqyah, menghilangkan sihir dari orang yang disihir dengan ruqyah, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, wa ta'awudz, perlindungan-perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, wal adawiyah, demikian juga obat-obat yang dianjurkan untuk menghilangkan sihir tersebut, wa da'awat al-mubahah, doa-doa yang diperbolehkan, fahadza jaiz, maka ini adalah boleh. Ringkas, ya, demikian. Jadi kalau ingin menghilangkan sihir yang disyariatkan umpamanya bagaimana, dengan dibaca Al-Qur'an, dengan ruqyah yang disyariatkan, ya, demikian juga didoakan dengan kebaikan dan sebagainya. Kalau masih sakit, ya memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian menjadikan cobaan tersebut menjadi seorang itu kafir. Kehidupan dunia cuma sementara. Seseorang kadang bersabar dengan ujian dia miliki itu menaikkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai pembahasan kita tentang pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihir. Kemudian beliau akan menyebutkan berikutnya. Asam yang ke-8. Yang ke-8 dari bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Asamin. Yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhu alal muslimin. Di antara bentuk yang membatalkan keislaman adalah mudhaharah al musyrikin, yakni menampakkan, meninggikan orang-orang musyrik. Wa muawanatuhum, demikian juga menolong orang-orang musyrik, menolong orang-orang kafir alal muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin, membantu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin, termasuk yang membatalkan keislaman. Wa dalil qaulullah ta'ala, di antara dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwali kepada mereka di antara kalian, yakni mencintai, membantu orang-orang kafir di antara kalian, wahai kaum muslimin, fa innahu minhum, sesungguhnya dia itu termasuk dari mereka, termasuk dari orang kafir. Yang membantu mereka berarti termasuk dari mereka. Innallaha la yahdil qauma dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka di sini kita akan mempelajari bahwa di antara pembatal keislaman berikutnya adalah seseorang yang dia itu membantu orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Baik berupa senjata maupun dalam suatu pertempuran yang memata-matai kaum muslimin, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Atau ikut berperang dengan orang-orang selain muslimin. Ikut berperang dengan mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, itu dia. Ini termasuk membatal dari keislaman. Sebuah dari para ulama, ya, dari pembatal keislaman yang ke-8 ini, kita akan menyebutkan beberapa hal dari sisi bahwa orang ini keluar dari agama Islam karena wala wal barok mereka. Ini yani cinta dan benci mereka yang dia itu keliru. Yang kedua adalah dari sisi apa? Mahabbatul kufar. Yani mereka mencintai orang-orang kafir. Kemudian juga dari sisi tasyabuh bil kafirin. Tasyabuh yakni mencontoh orang-orang kafir. Dari sisi itu yang akan kita bicarakan. Yang pertama dari sisi yakni wala wal barok mereka. Cinta dan benci mereka. Jadi cinta dan benci mereka itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencintai orang-orang kafir. Demikian juga membenci orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Maka dari situlah membawa perbuatan mereka ini kepada menghancurkan kaum muslimin. Disebutkan dalam Musnad Salasa, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebutkan di halaman 26. Sebutkan oleh beliau, asalisah, di antara permasalahan yang ketiga, ana man ata'a ar-rasul wa hadallah, sesungguhnya orang yang taat kepada rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalah man hadallah wa rasulah, tidak boleh dia itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Walaupun aqrabu qarib, walaupun orang yang paling dekat, walaupun keluarga dia sendiri. Kemudian beliau menyebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa duna man hada Allah wa rasulah, mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang beriman kemudian apa? Mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian apa? Dia membantu orang-orang musyrik atau kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, ini lebih lagi. Kemudian Subhanahu wa taala rahimahullahu taala, wa muwalatul kuffar takunu bi munasharati wa muawanatihim. Menjadi kekasihnya orang-orang kafir itu keadaannya adalah dengan apa? Menolong mereka dan membantu mereka. Membantu orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini bentuk apa? Di antara bentuk mencintai orang-orang kafir. Wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbab. Mencintai mereka itu dengan menggunakan sebab-sebab. Ya, sehingga mereka dicintai oleh orang-orang kafir. Hadza la syakina fil iman. Ini tidak ada keraguan meniadakan keimanan. Kullahu au kamaluhu. Semuanya atau kesempurnaannya. Yani orang yang dia itu mencintai orang-orang kafir dengan menolong mereka, membantu mereka menghancurkan kaum muslimin, maka ini tidak ada keraguan bisa menghilangkan keimanan semuanya. Atau apa? Atau kesempurnaannya. Ini kalau dia mau membantu sedikit umpamanya, ya, berarti mungkin tidak sempurna keimanan dia. Ya, kalau kemudian membantu dalam bentuk yang banyak, jelas sekali, maka seperti ini bisa menghilangkan keimanan dia secara keseluruhan. Ini demikian. Demikian juga disebutkan di Jami Ulum wal Hikam ayat ini halaman yang ke-47. Wallahi Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawi ya. Disebutkan di sini oleh beliau hadis Barak bin Asif radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian juga Ibnu Abi Syaibah. Hadis yang sahih. Dari Nabi SAW, qala beliau mengatakan, "Inna usaka urul iman an tuhib fillah wa tubghidu fillah." Di antara paling kuat dari tali keimanan itu adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tali iman yang paling kuat adalah itu. Apabila seorang kemudian mencintai ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya membenci kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan dia tidak mempunyai keimanan. Karena di antara tali iman yang paling kuat itu adalah apa? Seseorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mutafaqun alaih, "Salasun wajada halawatil iman." Ya, ada tiga jenis manusia mendapatkan manisnya keimanan. Ya, di antara tiga jenis itu adalah yang mereka itu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu ada kelezatannya. Dan bentuk kelezatan dari keimanan itu adalah seseorang melakukan ketaatan. Demikian juga sabar ketika menghadapi ujian ketika melakukan ketaatan tersebut. Demikian juga disebutkan dari pembatal Islam yang ke-8 ini adalah bahwa bentuk dari mereka yang memusuhi orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan membantu orang-orang yang kafir itu adalah diantara bentuknya, diantara adalah tasyabuh dengan mereka. Ini tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, "Ya man tasyabah biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang dia itu mencontoh atau tasyabuh menyerupai orang-orang kafir atau suatu kaum, maka termasuk dari mereka. Maka demikian juga seorang dia itu menyerupai perbuatan orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka juga. Sebagaimana yang berita yang Allah Ta'ala di Iktidak Surat Al-Mustaqim, sebagaimana beliau di halaman 98 tentang permasalahan ini tasyabuh dengan orang-orang kafir, beliau menyebutkan, "Ala tara anna mutaba'atan nabiyyin wa siddiqin, tidak kau melihat bahwa sungguhnya mengikuti para nabi, wasiddiqin mengikuti orang-orang yang jujur, wasyuhada mengikuti orang-orang yang mati syahid, wasolihin orang-orang yang soleh, fi amalhim dalam amalan mereka, anfa' wa aula, lebih bermanfaat dan lebih bagus, min mutabatihim, dari mengikuti mereka, ini orang-orang kafir, fi masakinim, di tempat-tempat mereka, waru yati asarim, dan melihat bekas-bekas mereka." Yani mencontoh atau mengikuti para nabi, orang-orang soleh itu lebih bagus daripada mengikuti orang-orang kafir. Bahkan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menyebutkan, "Al-mar'u 'ala man ahabba." Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Bahkan disebutkan oleh mereka para sahabat, "Kami tidak bisa seperti Nabi SAW. Kami tidak bisa seperti Abu Bakar. Demikian juga seperti Umar bin Khattab. Demikian juga kita. Tidak bisa seperti mereka para sahabat, demikian juga orang-orang soleh." Kalau kita lihat terjemah para ulama, biografi mereka para ulama, seperti Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i, masya Allah, seperti Imam Ahmad, Allah Ta'ala, ya, anisalaf ma asbahum terhadap orang-orang salaf bagaimana miripnya beliau ini. Ya, atau dunia datang kepada beliau itu dunia, maka beliau menolak. Datang kepada beliau yakni dunia fitnah, ya, maka beliau bisa menghadapinya. Demikian juga biografi mereka orang-orang soleh. Maka di situ Nabi menyebutkan al-mar'u 'ala man ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Nabi SAW, demikian juga mencintai orang-orang soleh, ulama-ulama yang baik, orang-orang yang soleh. Dengan kecintaan dia itu diharapkan dia bersama dengan orang yang cintai nanti di dalam surga. Kemudian berkata di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idan huwa sarihu fi dalalah, demikian juga itu jelas secara dalil. Kemudian beliau menyebutkan hadis, man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari mereka. Demikian juga orang yang dia itu menyerupai orang-orang soleh, berusaha dia berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang soleh, demikian juga mencintai mereka, diharapkan termasuk dari mereka. Demikian juga diharapkan untuk bersama dengan mereka. Kemudian beliau menyebutkan, ya, wahadul hadis, beliau menyebutkan ini rawi-rawinya, kemudian menghukumnya, masya Allah, menunjukkan kecerdasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana dia bisa menyebutkan ucapan Ibnu Ma'in bahwa rawi ini demikian-demikian. Demikian juga ucapan Ali Jli bahwa ini adalah thiqah dan sebagainya. Waktu itu beliau tidak bersama dengannya buku, jadi hafalan ya beliau. Allah, Allah Ustaz. Beliau menyebutkan wahadul hadis aqalu ahwali. Hadis ini tadi, man tasyabba bi qaumin fa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari mereka. Paling sedikitnya itu anahu yaqdari tahrimu tasyabbuh bihim. Paling sedikitnya haram menyerupai mereka. Itu paling sedikitnya. Wa in kana dhahiru, walaupun dohirnya tampaknya itu yaqdari kufru mutasyabbih bihim. Walaupun secara yakni tampak dohirnya bahwa dia itu adalah kafir. Kan hadisnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk dari mereka. Paling sedikitnya hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah haram menyerupai suatu kaum. Ya, walaupun kalau kita perhatikan secara hadisnya itu letter lock istilah kita maknanya adalah orang ini kafir juga. Menyerupai orang Nasrani berarti kafir juga. Ya, paling sedikitnya itu apa? Paling sedikitnya itu adalah haram. Wa wa nadhir ma sanadkuru. Dan itu seperti apa yang kami sebutkan. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga bahwa itu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Asar dari Abdullah bin Umar. Sahih. Ya. Ini Abdullah bin Umar beliau mengatakan, anahu qala man bana bi ardil musyrikin, barang siapa yang membangun di negerinya orang-orang musyrik. Umpamanya membangun di Amerika namanya, negeri kafir. Atau membangun umpamanya sebagian menyebutkan di Singapura umpamanya, yang tidak boleh ada dengan suara keras dengan tempat di situ. Barang siapa membangun rumah di situ, wasana'a nairasahum. Nairas bukan yaitu intiqal am ila am. Berpindahnya tahun ke tahun berikutnya, tahun baru. Membuat perayaan-perayaan mereka itu. Memperingati tahun baru. Tahun baru Isa al-Masih itu, Masehi. Wa marahjanihim. Mahraj yakni disebutkan ihtifal, perayaan-perayaan. Demikian. Ini dia mengikuti yakni acara tahun baru dan mengikuti perayaan-perayaan mereka, membangun di rumah mereka. Kemudian ikut perayaan-perayaan tahun baru mereka. Demikian juga memperingati tahun baru mereka. Wa tasyabbihim hatta yamut. Menyerupai mereka sampai mati. Khusyira mahum yaumil qiyamah. Dibangkitkan bersama dengan mereka hari kiamat. Ini asar hasan disebutkan oleh Imam Bayhaqi rahimahullah taala. Ini bahayanya. Ini diantara bentuk tasyabuh. Tinggal bersama dengan mereka, bajunya seperti mereka, niru-niru dan sebagainya, kemudian mengikuti perayaan-perayaan mereka, hari besar-hari besar mereka, mirip dengan mereka sampai mati, dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama dengan mereka. Ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bahayanya hal yang demikian. Demikian juga disebutkan di Adwa'ul Bayan yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Amin Asyikiti rahimahullah ta'ala Demikian juga di ini tafsir Mukasir dan sebagainya. Disebutkan di sini di Adwal Bayan jilid yang pertama halaman 416. Ketika beliau menjelaskan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ayat yang kita baca ini tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih-kasih. Ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka kekasih yang lainnya. Wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Sebagaimana ayat tadi sebutkan. Dalam nama kedua Islam ini. Kemudian beliau mengatakan Allah Ta'ala, fahadil ayah karimah, maka sesungguhnya ayat yang mulia ini fiha bayan likulli ayat al-qadiyah, sebagai penjelasan dari ayat-ayat yang telah lewat. Kemudian beliau mengatakan, wa yufhamu min dhahir hadhihi al-ayat, maka tampak dipahami dari dhahir ayat ini anna man tawalla kufar, barang siapa yang dia itu menjadikan kekasih orang-orang kafir amdan dengan sengaja, ikhtiaron dengan pilihan, tidak dipaksa. Ya, karena kalau dipaksa ini permasalahan yang lain. Ilan tatu minhum tuqah, sebutkan dalam surat Al-Imran juga. Ya. Sebutkan di situ ilan tatu minhum tuqah, kecuali kalau ada yang menggunakan taqiyah. Taqiyah ini menampakkan kafiran tapi hatinya itu adalah Islam. Barang siapa melakukannya dengan sengaja, menjadikan orang kafir sebagai kekasih, raghbatan fihim, suka kepada mereka, anhu kafir misalhum, sungguhnya dia kafir seperti mereka. Demikian. Dan masih banyak di sini penjelasan tentang ayat ini tadi. Jadi kesimpulan adalah barang siapa yang dia itu membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, maka itu adalah perbuatan yang bisa membentang keislaman. Maka di sini ada syubhat, ya, ada kerancuan. Sebagian mengatakan dari kisah yang dialami oleh Hafiz bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sebagian dalam Sahih Bukhari. Jadi kisahnya panjang, kita baca sedikit. Sahih Imam Bukhari di hadis nomor 4417. Demikian juga 4890. Demikian juga di tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala tentang kisah yang dialami oleh Ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah untuk menyelamatkan harta yang dia miliki. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk menangkap surat yang dikirimkan oleh Ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang dibawa oleh seorang perempuan. Ya, semua di halaman ini nomor 4417. Itu 800. 10. Allah Taala yang disebutkan oleh beliau, panjang hadisnya ini. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dan Zubair. Demikian juga Miqdad. Nabi mengatakan, "Intoliku, pergilah kalian sampai di tempat namanya Raudhah Khah." Karena sungguhnya di situ ada seorang perempuan bersama dia itu kitab. Ya, dia membawa tulisan. Ambillah. Maka keduanya pun mendatangi tempat itu. Tiba-tiba di situ ada seorang perempuan. Maka Ali mengatakan, "Akhriji kitab, keluarkan tulisan itu." Ini tulisan itu ditulis oleh Hatib bin Abi Balta, seorang sahabat. Dia ikut perang Badar. Ya. Dan Nabi mengabari bahwa sungguhnya perempuan ini membawa surat. Isinya adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Maka kemudian Ali berhasil mendapatkan perempuan ini. Ya kan? Dia mengatakan kepada perempuan ini, "Keluarkan buku itu." Faqalat, dia mengatakan, "Ma'i min kitab." Aku enggak punya. Aku enggak membawa. Kemudian Ali mengatakan, "La tuhrijanal kitab aw la nulqiya nasiyah." Keluarkan tulisan itu, kalau tidak bajumu aku lepas. Demikian diancam. Karena Ali yakin ketika dicari tidak ada. Ya, tapi Ali ketika itu beliau yakin tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta, tidak mungkin. Mesti perempuan ini bawanya. Bila diancam, kalau kamu tidak keluarkan, kamu akan ditelanjang. Ternyata Pak Raja itu min ifasiyah, ikosiyah, dikeluarkan dari ini tempat dia itu. Batai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami membawa surat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu surat itu. Yang sebenarnya mengirim adalah Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang dia itu apa ikut perang Badar. Fa'idha fihi min Hatib bin Abi Balta'ah. Tiba-tiba ternyata itu suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ila unasin minal musyrikin. Surat itu diberikan untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang musyrik. Yuhbiruhum bi ba'di amri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengabari tentang pangkalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Mekah mau diserang. Ini tidak boleh. Termasuk perbuatan apa? Perbuatan kekafiran kan? Perbuatan kekafiran, yakni membocorkan rahasia kaum muslimin. Pangkalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Ma hadza ya Hatib? Apa ini wahai Hatib?" Qala, dia mengatakan, "La ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan terburu-buru kepadaku wahai Rasulullah. Sungguhnya aku seseorang ya dari Quraisy ya, dan aku tidak membela mereka sama sekali. Aku mempunyai harta, demikian juga keluarga di Mekah. Aku ingin agar selamat mereka saja. Aku mempunyai yadan, ini aku mempunyai kedudukan di antara mereka, ya, sehingga keluargaku, demikian juga hartaku tidak diambil." Demikian. Maka kemudian Umar mengatakan, ya, "Da'ni ya Rasulullah. Biarkan aku ya Rasulullah, fa'adrib unuqahu." Aku penggal lehernya. Umar mengatakan gitu. Ini perbuatan kekafiran, kan demikian. Bapaklah, maka Nabi mengatakan, "Innahu syahidah badran." Sungguhnya dia ikut perang Badar. "Wa mayudrika ala Allah aswajal itu ala ahli Badar." Engkau tidak tahu, Allah SWT telah melihat hati orang-orang yang ikut perang Badar. "I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah ampuni kalian. Maka dari sini, ya, sebagian mengatakan berarti apa? Orang yang melakukan perbuatan ini tidak kafir, sebagaimana Hatib bin Abi Balta'ah tidak dibunuh. Jawabannya sungguh-sungguh oleh Ibnu Rajab, ya. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa sahabat ini adalah termasuk orang yang ikut perang Badar. Ya, sehingga dikecualikan. Paham? Ini jawaban yang pertama. Ini jawaban yang kedua, ya, mereka menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima udzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima udzur atau alasan beliau ini, dan beliau telah bertobat, sehingga tidak dibunuh. Ini demikian. Ini kesimpulannya bahwa perbuatan orang yang itu menolong orang-orang kafir itu adalah perbuatan kekafiran. Adapun dilakukan oleh sahabat yang mulia tadi, Hatib bin Abi Balta'ah, maka beliau tergelincir, salah. Dan beliau telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna kita membahas pokok yang berikutnya.